Ada lagi yang bertanya, bagaimana kalau seseorang sudah tahu menyimpang, sudah berusaha untuk menghindari penyimpangan itu, tapi tetap masih tergoda dan melakukan penyimpangan tadi? Bagaimana cara untuk bisa meninggalkan penyimpangan tersebut dan kembali kepada al-haq? Na'am ya ikhwan. Meninggalkan penyimpangan kembali kepada al-haq itu ada konsekuensi. Tidak cuma semata-mata, tidak, saya tidak mau ngulangi lagi. Tapi masih di situ. Tepuk doai. Saya anti sururi. Tapi masih ta'awun dengan sururiyah. Masih ta'awun dengan jubiyah sururiyah. Masih ta'awun dakwah dengan jubiyah sururiyah. Masih bergabung dengan sururiin. Di perumahan sururiin. Ya padahal goro. Ya sama aja bohong. Anti sururi di tengah-tengah sururiin. Saya anti dengan ikhwaniin. Tapi tengah-tengah mereka. Ya sama aja bohong. Ada konsekuensinya. Yang namanya orang kepengen taubat dari sebuah penyimpangan. Konsekuensinya. Yang pertama ialah al-iqla'. Dia harus tinggalkan penyimpangan tadi. Ada penyimpangan, konsekuensi yang berikutnya an-nadamah, penyesalan yang sangat, kenapa kok saya menyimpang seperti ini? Nyesel. Yang ketiga punya azam yang sangat kuat, tidak akan kembali ke sana. Ini surat taubat. Dari peristiwa dan kisah 100 pembunuh 100 nyawa. Itu kan terkait dengan taubat ya. Diambil faedah diantara konsekuensi taubat itu ialah pindah dari tempat lama kamu yang penuh penyimpangan ke tempat yang bersih yang penuh dengan keistiqomahan. Dia pindah dari tempatnya, wilayahnya yang penuh dengan maksiat, pindah ke sebuah tempat di sana yang banyak orang-orang saleh yang ibadah kepada Allah di sana. Pindah, jangan dekem tetap ada di perumahan sururi di sini itu. Pindah. Ya Allah pindah. Menyimpang, lalu cepat tidak? Langsung kamu tinggalkan sejauh-jauhnya, jangan lagi punya hubungan dengan mereka, jangan komunikasi sama mereka. Wa'alaikum warahmatullah. Tutup pintu rapat-rapat selesai. Kembali kamu kepada al-haq dan bergabung dengan ahli sunnah ahlul haq. Itu konsekuensi. Gak isapan jempol to'ai. Barakallahu fiikum. Gitu ya? Ya? Nah, barakallahu. Di antara upaya dan caranya, Bapak.